نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Terlebih dahulu puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dengan hidayah dan taufiknya untuk selalu kita beriman padanya, dan Allah bimbing kita untuk beramal saleh. Ini nikmat yang besar dari Allah. Termasuk kita bersyukur Allah mudahkan kita kembali duduk dalam majlis yang mulia ini, dalam majlis ilmu di salah satu rumah dari rumah Allah Ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembahasan kita pada hadis 132 dalam kitab Riyadhus Shalihin atau nomor 16 dari kitab ini, dari bab betapa banyak jalan-jalan kebaikan. Disebutkan an Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla al-bardain dakhala al-jannah muttafaqun alaih. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau menuturkan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat di dua waktu yang dingin, dia masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Yang dimaksudkan di sini al-bardaini as-subhu wal 'ashr, salat subuh dan salat asyar. Dikatakan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin ini, beliau menyatakan naqal al-muallif, telah menukil al-muallif Imam An-Nawawi rahimahullah taala, penyusun kitab ini, hadis dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man salal bardaini dakhalal jannah, barang siapa salat di waktu dua waktu yang dingin, dia masuk dalam surga Allah Ta'ala. Huma, kata beliau, salatul fajri wa salatul asr, salat subuh dan salat asyar. Kenapa dikatakan salat ini dengan sebutan bardaini, dua waktu yang dingin? Beliau menyebutkan dalika li anna salatal fajr taqa'u fi abradi ma yakunu minal lail, yang demikian disebabkan atau dikarenakan salat subuh terjadi pada waktu yang paling dingin, waktu akhir malam. Begitupun salatul asr, salat asyar, taqa'u fi abradi ma yakun minan nahar ba'da zawal, salat asar terjadi pada waktu yang lebih dingin, di ujung siang setelah zawal. Sehingga siapa yang mengerjakan dan menjaga dua salat ini, dengan dua salat ini beliau menyatakan dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksudkan yakni annal muhafadhah ala hataini salataini wa iqamatuhuma min asbab dukhulil jannah. Kata Syekh rahimahullah taala, yang dimaksudkan di sini bahwa orang yang memelihara dua sholat ini, menegakkannya dengan sempurna, ini akan menjadi sebab masuknya ia ke dalam jannah. Nah, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, namun jangan kemudian kita mengambil gampangnya. Hanya dua ini yang dikerjakan, yang tiga dilewatkan. Ini juga tidak benar. Sebab ini hadis menunjukkan keutamaan dua waktu sholat ini di atas yang lainnya. Walaupun masing-masing waktu sholat ada keutamaan-keutamaannya, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Disebutkan pula qad sabata 'anil nabi, kata beliau rahimahullah ta'ala, telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu nadhar ila al-qamari lailah, beliau memandang bulan di malam purnama, dan beliau bersama para sahabat ketika itu. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadal qamar la tudamuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla taghlibu ala salat qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum, beliau menegaskan kepada para sahabat, sungguh kalian akan memandang, melihat Rabb kalian Allah subhanahu wa ta'ala seperti halnya kalian memandang bulan purnama ini. Kalian tidak perlu berdesak-desakan dalam memandangnya. Maka jika kalian mampu untuk kalian tidak terlewatkan sholat sebelum terbitnya matahari dan sholat sebelum terbenamnya matahari, kerjakanlah dua sholat ini yang utama. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, beliau rahimahullah menjelaskan bahwa sabda Nabi SAW ini yang menyatakan sungguh kalian akan memandang, melihat Rabb kalian yaitu Allah Ta'ala seperti kalian memandang bulan purnama ini, itu bukan berarti Allah Ta'ala serupa dengan purnama, bulat kayak bulan, bukan itu yang dimaksudkan. Namun yang diserupakan di sini adalah cara memandangnya. Coba perhatikan, ketika bulan purnama, di mana penduduk bumi ini bisa memandang bulan dari segala penjuru, dari segala tempat, tidak perlu berkumpul di satu tempat baru mereka berdesak-desakan. Tidak perlu. Dan kita tahu hadirin, bulan purnama itu satu. Dan tidak kemudian orang yang di Ambon ke Jakarta untuk lihat purnama, kemudian yang di Aceh juga ke Jakarta untuk lihat purnama, kumpul di satu tempat. Tidak. Di mana tempat kita berada bisa menyaksikan bulan purnama itu. Begitupun penduduk jannah, mereka yang di surga Firdaus, yang di Jannatul Ma'wa atau Jannatul Na'im, Jannatul Aden, semua mereka masing-masing memandang Allah subhanahu wa ta'ala dari tempat mereka berada. Tidak perlu mereka berdesak-desakan, tidak perlu mereka antri. Demikian yang diserupakan cara melihatnya, bukan Allah serupa dengan bulan. Dan ini hadirin yang dimuliakan Allah, adalah merupakan nikmat yang paling agung, nikmat yang paling sempurna. Sampai-sampai ketika penduduk surga, Allah telah hidangkan bagi mereka segala hidangan surga, segala nikmat makanan minuman surga. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tawarkan kepada mereka, hal lakum min mazid, apakah kalian ingin ditambah lagi? Mereka menyatakan, apalagi ya Allah yang perlu, kami telah dapatkan semua yang kau janjikan. Maka hadirin, Allah nyatakan keriduan Allah bagi mereka, sehingga mereka dengan ridha Allah kekal selamanya di jannah. Setelah itu Allah singkap hijab yang menutup antara hamba dengan Allah dari cahaya. yang kemudian hamba pun menyaksikan langsung bagaimana wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saat itulah semua penduduk jannah lupa akan nikmat yang di depannya, asik dan sangat menikmati indahnya memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan dalam Al-Quran di akhir surat Al-Kahfi, فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَأْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُسْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa di antara kalian yang ingin jumpa Allah, siapa di antara kita yang ingin jumpa Allah, apa kata Allah syaratnya? فَلْيَأْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Pertama, amalkan amalan soleh, yakni amalan yang disunnahkan Rasulullah SAW. Kemudian wala yusri bi ibadati rabbi ahada, jangan sekutukan Allah dalam ibadah dengan sesuatu apapun. Nah hadirin, termasuk amalan soleh yang ditekankan Rasulullah SAW untuk kita kalau ingin mendapatkan nikmat ini, beliau menegaskan kalian jangan lewatkan sholat fajar, sholat asar. Dalam hadis Rasulullah menyatakan, fa in istatatum ala taglibu ala salati qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Maka jika kalian mampu untuk kalian tidak terlewatkan sholat sebelum terbit matahari, subuh maksudnya, dan sholat sebelum terbenamnya matahari, asar maksudnya, kemudian beliau perintahkan faf'alu, kalian laksanakan itu. Ini dua sholat memiliki keutamaan tersendiri. Dan Allah Ta'ala sampai sebutkan dalam ayat yang khusus surat Al-Baqarah ayat 238. Apa kata Allah Ta'ala? Hafidhu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah sampaikan, kalian peliharalah sholat-sholat kalian yang lima waktu, dan utamanya sholatul wusta, dan tegakkanlah kalian sholat karena Allah dengan penuh ketenangan, ketundukan, tumaknina, khusyuk. Itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula sungguh telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, Sayy Muhammad bin sallallahu alaihi wasallam rahimahullah taala, annahu qal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau bersabda, fi ghazwatil ahzab, ketika perang Ahzab, yaitu ketika perang Khandaq, di mana kaum muslimin menghadapi musuh yang luar biasa, karena musuh ini gabungan dari orang-orang Quraisy bersama sekutu-sekutunya, dari kabilah-kabilah Arab seluruhnya, ditambah lagi dengan pembangkangan orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Ini membuat sulit dan sempit keadaan kaum mukminin, sehingga mereka bertahan di sebelah parit sementara musuh di sebelahnya lagi, dan mereka terus berupaya musuh untuk mendesak masuk melalui celah-celah parit yang mereka mungkinkan untuk memasukinya, sehingga kaum muslimin ekstra penjagaannya sibuk untuk menghalau mereka agar tidak masuk menyeberang parit kemudian menyerang muslimin di Madinah. Nah, keadaan ini membuat Rasulullah SAW dan para sahabat mundur sholat asarnya, hampir tak bisa sholat asar sampai terbenam matahari. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Mala Allah buyutahum wa kuburahum nara kama sagaluna anis salatil wusta salatul ashr." Kata Rasulullah SAW, semoga Allah memenuhi rumah-rumah mereka dan kubur-kubur mereka dengan api, seperti halnya mereka telah membuat kami sibuk sampai terlewatkan salat wusta, yakni salat asar. Sehingga dalam satu kisah yang lain, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu marah-marah, mencak-mencak, gara-gara kafir ini sholat kami sampai mau terbenam matahari. Sampai akhir ketika ketemu Rasulullah SAW ditanya, kenapa ya Umar? ini ya Rasulullah, kita belum sholat sampai waktu begini. Beliau menegaskan, kami juga. Sehingga beliau tenang. Kemudian Rasulullah SAW pun sholat dalam keadaan sudah akhir waktu. Nah, hadirinya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah keutamaan yang demikian besar. Jaga dua sholat ini, sholat subuh, sholat asar. Dan sungguh ini pintu kebaikan yang mudah untuk meraih jannah. Namun hadirin, ternyata tidak semudah, kecuali orang yang dimudahkan Allah, yang tidak semudah yang kita bayangkan, kecuali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam hadis yang lain, ketika Amir Mukminin Umar bin Khattab menjadi khalifah, kemudian ada seorang pemuda yang selalu di saf pertama belakang beliau. Satu ketika pemuda ini alfa, tidak nampak di belakang beliau. Nah, kemudian beliau jumpa dengan orang tuanya dan ditanya, kenapa anakmu biasa di belakangku tiba-tiba ini di pagi tidak ada? Kata orang tuanya, ya Amirul Mukminin, semalaman dia telah sibuk dengan Quran dan bacaan sholatnya sehingga subuh terlewatkan. Maka apa jawab Amirul Mukminin? Wallahi, demi Allah, kalau sholat malam itu dengan sholat subuh, aku akan memilih sholat subuh. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda bahwa sholatul fajri, sholat subuh itu dia akan menyamai qiyamul lail, sholat sepanjang malam. Wallah alam bisawab aw kama qala sallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini keutamaan sholat subuh berjamaah. Jangan sampai kita malam habis waktu untuk qiyamul lail tahajud, subuh kita kelewat. Ya, apalagi nanti Ramadan. Sahur kekenyangan, masih tempo, menunggu subuh tak mampu lagi, mata tak sanggup terbuka, akhirnya sahur kenyang, subuhnya lewat. Sungguh ini kerugian yang besar. Ya. Hati-hati, karena malam mata wana, sampai jam 4 makan sahur, tunggu subuh tak mampu lagi sudah baring. Bangun sudah jam 10 pagi. Lewat. Tidak dapat. Dapat sahurnya, subuhnya lewat. Ini rugi. Nah, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, terus kita lanjut hadis yang ke-17. Sabi asyar wa anhu yakni an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Rawahul Bukhari. Dalam hadis Imam Bukhari rahimahullah taala, beliau meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila seorang hamba ada sakit atau musafir, maka Allah tetapkan baginya pahala seperti pahala yang biasa dia amalkan ketika mukim, ketika dia sehat. Subhanallah hadirin, betapa murahnya rahmat Allah, betapa luas rahmat Allah untuk kita kaum mukminin. Bayangkan, dalam keadaan kita safar, dalam keadaan kita sakit, Allah menetapkan pahala yang tetap sama dengan pahala amalan ibadah yang kita kerjakan ketika mukim, ketika sehat. Tentunya ketika safar, kita tidak mungkin beramal seperti kita mukim. Sholat kita qasar, puasa kita batal karena musafir. Ya, beda dengan mukim. Puasa bisa, sholat sempurna, begitu. Atau ketika sakit, kita tentunya tidak sempurna seperti sholat dengan dalam keadaan sehat. Karenanya orang yang sakit ini bisa sholat dengan duduk atau dengan baring. Sedangkan yang sehat dengan berdiri sempurna, ruku sujudnya sempurna. Demikian pula dia bisa menunaikan jihad, berhaji dan berbagai amalan yang lainnya. Namun perhatikan betapa luas rahmat Allah Ta'ala. Sampai Rasulullah SAW menyatakan, bila hamba itu ada sakit atau hamba dalam keadaan safar, Allah menetapkan baginya amalan pahala yang sama dengan amalan yang dikerjakan ketika sehat, ketika mukim. Yakni kata beliau, anal insan idza kana min adati ayya'mala amalan shaliha, kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, kalau manusia itu, kalau seorang, kita ini seorang ya, punya kebiasaan untuk beramal saleh, selalu dalam keadaan sehat dia beramal saleh, salat sunnahnya, wajibnya dia berjamaah, ditambah salat rawatibnya, ditambah dengan zikirnya, ditambah bacaan Qur'annya, ditambah dengan amalan puasa sunnahnya, dalam keadaan dia sehat seperti itu, maka ketika ia sakit, kata beliau, summa marilla falam yakdir alaihi, kemudian datang sakit, dia enggak mampu melakukan seperti biasaan yang diamalkan waktu sehat. Dalam kondisi inilah, fa innahu yuktablahul ajr kamilan. Dalam kondisi seperti ini, sakit dia, dicatat baginya pahala sempurna seperti dia sehat. Walaupun dia tidak bisa puasa sunnah, tidak bisa berjamaah ke masjid, ya, tidak bisa baca Quran, kalau kondisi sakit. Atau kondisi musafir, masya Allah hadirin, Allah tetapkan baginya pahala sempurna. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah ala ni'ami atas nikmatnya. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, kata beliau rahmatullahi taala, hadis ini tanbih ala ayyan baghilil aqil. Hadis ini adalah tanbih, memberi peringatan kepada kita dan sekaligus ya, memacu kita semuanya, hendaknya orang yang berakal sehat, madama fi halis siha wal firal, selama dalam kondisi sehat, dalam keadaan luang waktu, kesempatan ada, ayyahris alal a'mal salihah, semangatlah untuk beramal soleh dalam kondisi sehat, dalam kondisi mukim di rumah. Hadirin, semangatlah. Kalau orang safar gak mungkin duduk dalam majelis ilmu, tapi kalau kita safar karena punya kebiasaan tiap malam duduk dalam majelis ilmu, biar kita safar, pahala duduknya kita di majelis ilmu tetap dicatat. Yang ruginya kalau kita mukim gak pernah duduk di majelis ilmu, safar gak dapat apa-apa, rugi. Atau kita mukim gak pernah sholat berjamaah, safar pun lebih-lebih gak dapat. Atau kita ketika sehat tidak pernah duduk di majelis ilmu, tidak pernah dia sholat sunnah, atau tidak pernah dia itu beramal saleh berjamaah, ketika dia sakit lewat semua kebaikannya. Ini yang pertama kata beliau, hendaknya seorang yang dia sehat, berakal sehat maksudnya, semestinya dia semangat. Selama sehat, selama ada kesempatan, amalkan amalan-amalan yang soleh. Hatta idza ajaza anil marad, sehingga ketika tidak mampu karena sakit, aw syaghala, atau dia punya kesibukan seperti safar, ya, kutibat lahu kamilah, Allah catat baginya pahala yang sempurna. Ikhtanil sihah, ikhtamil firah, gunakan sebaik mungkin waktu sehat, gunakan sebaik mungkin kesempatanmu, kata beliau rahimahullah ta'ala. Sehingga hadirnya dimuliakan Allah, ketika datang sibuk atau sakit, Allah tetap sempurnakan pahala bagi kita. Namun kata Rasulullah SAW, di balik ini semua, begitu rahmat Allah luas, begitu karunia Allah besar, namun apa yang terjadi? Beliau menyatakan, nikmatan mahbunun fihima kasirun minan nas, ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia terlalaikan dari nikmat tersebut, yaitu apa? As-siha wal firah, ketika dia diberi sehat, ketika diberi kesempatan dia terlalaikan. Kadang-kadang kesempatan digunakan untuk yang lain, bukan untuk kebaikan. Kesehatan digunakan untuk yang lain, bukan untuk kebaikan. Sampai hadirin, ketika sehat, wah kerjanya siang malam, kerja terus. Begitu sakit baru sadar, ya, mau sholat, gak mampu lagi. Beda hadirin, beda tentunya. Ketika banyak waktu longgar, Tidak sempat dia beramal saleh. Begitu habis waktu longgarnya, baru dia menyesali. Ya, kesempatan sudah berlalu. Ini kebanyakan manusia hadirin. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis ketika membimbing seorang pemuda Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiris sabil. Jadilah engkau di dunia hidup ini seperti engkau di negeri asing, seorang yang asing di negeri asing, atau orang yang dalam keadaan safar. Apa yang terjadi pada diri kita kalau kita sedang safar, menempuh perjalanan itu? Satu hal yang ada pada benak kita tentunya ingin cepat sampai. Apa yang ada pada seorang yang di negeri asing? Tanya teman-teman yang pernah kerja di negeri asing, apa yang dirasakan? Pingin segera pulang ke negerinya. Kalau sudah cukup urusannya, pingin segera pulang. Cukup bekalnya, cepat ingin pulang. Makanya kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, wa khudh min sihhatika limaradika. Ambillah, gunakanlah sehatmu limaradik, untuk sakitmu. Manfaatkan mumpung sehat sebelum sakit datang. Wa min hayatika limautik. Manfaatkan hidupmu untuk kematianmu. Karena hadirin, bekal yang kita bawa ketika meninggal dunia adalah amal yang kita lakukan ketika hidup di dunia. Demikian hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Makanya kata beliau, anal insan yan bailahu fi halis siha, kita manusia mestinya dalam keadaan sehat, ayyahtanimul fursah, gunakan sebaik mungkin kesempatan ini, sehingga ketika datang sakit Allah tetap menulis untuk kita catatan amal baik kita, pahala kita disempurnakan seperti halnya ketika kita sehat. Begitupun ketika mukim di rumah, kebiasaan kita untuk beramal saleh, baca Al-Quran, zikir pagi petang, ya, laksanakan. Sehingga ketika kita safar tidak sempat lagi, Allah tetap mencatat untuk kita sekian kebaikan yang biasa kita lakukan, tidak lewat hadirin. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah, itulah bukti bahwa Allah tidak menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat ihsan. Maka bagi mereka orang yang berusaha untuk terus menambah kebaikan dirinya agar nilai baik di sisi Allah, Allah beri dia bonus. Apa kata Allah? Lilladina ahsanu lal husna wa ziyadah. Untuk orang-orang yang ihsan di dunia, Allah beri dia balasan al husna, yani al jannah wa ziyadah. Apa itu ziyadah? Dikatakan, ya, ziyadah yang dimaksudkan di sini, di samping orang ini diberi surga oleh Allah Ta'ala, Allah kasih dia bonus. Apa bonusnya? Itu tadi, dia akan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah singkapkan hijab dari cahaya yang selama ini menutupinya. Dan hadirin, ketika itulah apa yang Allah katakan, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka, penduduk surga, semua berseri bahagia luar biasa karena mereka memandang Rabbnya. Hadirin, seorang anak yang rindu orang tua, ketika dia melihat wajah ibunya di hadapannya, begitu haru dan bahagianya, nampak kebahagiaan di raut mukanya. Ini lebih dari itu, dan sungguh tidak ada kenikmatan yang melebihi nikmat ini. Sampai-sampai terlupakan nikmatnya jannah, hidangan-hidangannya, buah-buahannya, minumannya, bidadarinya, karena indahnya memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk mereka. Makanya Rasulullah SAW selalu berdoa, wa as'aluka ladzatin nazar ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'in mudirratin wala fitnatin mudillatin. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu ladzatin nazar, kelezatan memandang wajhika, wajahmu, wa syauqa ila liqa'ik, dan kerinduan yang terus untuk jumpa denganmu ya Allah, tanpa ada mandarat yang memandaratkan ataupun fitnah yang menyesatkan. Hadirin, ini doa Rasulullah SAW agar kita sampai jumpa dengan Allah dengan selamat, tanpa ada mandarat, tanpa ada fitnah yang bikin sesat. Barakallahu fikum. Kemudian hadis yang ke-18, An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau menuturkan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqatun, setiap perkara yang ma'ruf itu sedekah. Naam, setiap perkara yang ma'ruf itu sedekah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari riwayat Hudzaifah radhiyallahu anhu juga sama, senada demikian. Nah, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, perkara yang ma'ruf di sini adalah perkara yang diketahui baik menurut syariat. Naam, juga perkara yang diketahui baik dalam pandangan manusia yang tidak bertentangan dengan syariat. Dan perkara yang ma'ruf ini bisa berupa ucapan, seperti ucapan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, ya. Juga ucapan-ucapan yang baik, sopan dalam tutur bahasa, ya. Ini juga termasuk ucapan yang baik, seperti anak kepada orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wa qul lahuma qawlan karima, ucapkan olehmu kepada orang tuamu ucapan yang mulia. Ketika kita berucap di depan orang tua dengan ucapan yang sopan, santun, kemudian kita bahasanya yang bagus, ini juga perkara yang ma'ruf dalam pandangan manusia, dan syariat pun memandang itu baik. Ini sedekah. Seorang suami kepada istri, ketika dia menggaulinya atau dia ya hidup bersamanya, ucapan-ucapan yang dia pilih untuk menyenangkan hati istri pun itu sedekah. Masya Allah, hadirinya dimuliakan Allah. Ya, sedekah. Tanggal Isa. Masuk Isa kan? Nah, hadirinya dimuliakan Allah. Sudah. Nah, taib, ini sudah masuk Isa. Insyaallah sampai di sini, dan kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Semoga hadirinnya dimuliakan Allah, hal-hal yang kita kaji ini memacu kita semua, memotivasi diri kita semua dan keluarga kita untuk lebih semangat dalam beramal saleh guna kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.